Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نستمر kita teruskan kembali pembahasan kita. Bahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fiqhi, li Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan hal-hal yang berkaitan tentang hukum-hukum salat Jumat. Dan sebagaimana yang telah kita bahas, bahwa salat Jumat adalah merupakan fardhu ain ala kulli muslimin zakarin hurrin mukallafin mustautinin, bahwa salat Jumat adalah merupakan fardhu ain ala kulli muslim, setiap muslim zakarin, lelaki hurrin, orang yang merdeka, mukallaf, mukallaf yaitu akil wa baligh, mustautin, dan orang yang mukim. Sedangkan alal mamluk, budak ataupun wanita, usabi au marid, maka sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak wajib bagi mereka untuk menghadirinya. Qala hafizahullahu ta'ala, وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْبَرِّ فِي نُزْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَلَمْ يَكُنْ حَوْلَهُ مَسْجِدٌ تُقَامُ فِيهِ الْجُمْعَةِ فَلَا جُمْعَةَ عَلَيْهِ وَيُصَلِّ ظُهْرًا. Dikatakan hafidhahu Allah Ta'ala, وَمَنْ خَرَجَ, barang siapa yang keluar, إِلَى الْبَرِّ, ke suatu tempat, fi nuzhatin au ghairiha, ke tempat-tempat wisata ataupun yang lainnya, walam yakun haulahu masjidun, dan di sekitarnya tidak ada masjid, tuqamu fil jum'ah, di sekitarnya tidak ada masjid yang di sana mendirikan salat Jumat, fala jum'ata alaihi, maka tidak ada Jumat baginya, wa yusalli dhuhran, dan baginya untuk melaksanakan salat zuhur. Wa qala hafizahullahu ta'ala, wa la tajibu 'ala imra'atin, dan salat Jumat tidak wajib terhadap wanita. Qala Ibnu Mundhir wa ghairuhu, berkata Ibnu Mundhir dan juga yang lainnya, ajma'u ala jum'ata ala nisa, bahwa wanita tidak wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa ajma'u annahunna idha hadarna fasallayna al-jum'ah anna dhalika yudzi'u anhunna. Dikatakan Ibn Mundhir rahimahullahu taala, dan ijma' para ulama, ulama sepakat, annahunna idha hadarna fasallayna al-jum'ah, apabila para wanita itu menghadiri salat Jumat, anna dhalika yudzi'u anhunna, bahwa itu cukup bagi mereka, yakni boleh bagi kita untuk menghadirinya. Akan tetapi hal ini perlu kita perhatikan sama dengan pembahasan tentang sholat berjamaah, bahwa sholat berjamaah di masjid itu wajib untuk kaum lelaki, sedangkan kaum wanita tidak wajib. Akan tetapi apabila mereka meminta izin kepada suaminya untuk melaksanakan sholat di masjid, maka mereka boleh untuk melaksanakannya apabila terkumpul dari syarat-syarat sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu tidak bersolek, tidak berhias, tidak bercampur antara laki dengan wanita. Intinya jauh dari fitnah. Apabila jauh dari fitnah sebagaimana tadi yang kita sebutkan, maka boleh bagi mereka untuk menghadirinya, baik sholat berjamaah setiap waktu ataupun sholat Jumat. Wa kadzalika idza hadaraha al-musafir ajza'athu. Begitu pula apabila al-musafir, orang yang sedang safar, mereka menghadiri sholat Jumat, maka diperbolehkan. Apakah wajib atau tidak? Hal ini sebagaimana yang tadi kita sebutkan, bahwa sholat Jumat tidak wajib terhadap musafir. Nah, sebagaimana pembahasan yang sebelumnya dikatakan oleh Syekh Shalih Hafidhahullah Ta'ala, wala tajibul jum'ah ala musafir safar qasrin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yusafiruna fil hajj wa ghairi, falam yusalli ahadun minhum jum'ata fis safar. Dikatakan Hafidhahullah Ta'ala bahwa al-musafir, orang yang sedang dalam keadaan safar, maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan salat Jumat. Dan apabila mereka melaksanakannya, di sini dikatakan oleh Ibn Mundhir ajza'athu, ini boleh. Wa kadzalikal maryum, begitu juga orang yang sakit. Apabila mereka, orang-orang yang sakit, ingin melaksanakan sholat Jumat, jais, perbolehkan. Dia sanggup pergi berjalan ke masjid walaupun dia dalam keadaan sakit, boleh, jais. Tetapi tidak wajib baginya karena dia mempunyai udzur. Qala li'anna isqataha an ha'ula'i litakhfifi anhum, yakni tidak adanya kewajiban bagi mereka, ini untuk para wanita, orang yang sedang melakukan safar, dan juga orang yang sakit. Dikatakan Ibn Mundhir rahimahullah ta'ala bahwa dikarenakan tidak ada kewajiban bagi mereka, litakhfif anhum, untuk memperingan kepada mereka, para wanita dan juga orang yang sedang dalam keadaan safar, yang dimana dia pergi ke satu tempat ke tempat yang lain, nah, perlu istirahat, sedang dalam perjalanan, kemudian di jalan pas bertepatan dengan waktu sholat Jumat, maka di sini tidak adanya kewajiban litakhfifi anhum, untuk meringankan supaya tidak memberatkan bagi mereka. Dan juga orang yang sakit, sama. Orang yang sakit tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat di rumahnya, sholat duhur. Begitu juga sholat berjamaah, sama. Dikarenakan dia mendapatkan udzur, sakit, maka boleh baginya untuk sholat di rumahnya. Wa qala wala yajuzu liman talzamuhu al-jum'ah as-safar fi yawmiha ba'da zawal asy-syams hatta yusalliha. Dikatakan oleh Ibnu Munzir rahimatullahi taala alaihi, dan tidak diperbolehkan mereka yang akan safar di hari Jumat ba'da zawal asy-syams, setelah matahari condong, hatta yusalliha, sampai dia melaksanakan sholat Jumat. Ini yang berkaitan seseorang yang akan safar, orang mukim, dia akan safar keluar kota. Belum safar, ini ketika hari Jumat matahari telah condong. Ketika matahari sudah condong, itu waktu yang dilaksanakannya sholat Jumat, maka dia wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Karena dia masih posisi mukim. Nah, berbeda dengan apabila dia sudah safar, di perjalanan, dikumandangkan sholat Jumat, maka tidak ada kewajiban baginya. Wa qala wa qabla az-zawal yukrahu as-safar idza lam yakun fa yusalliha fi tariqihi. Dan sebelum zawal makruh dalam safar. In lam yakun sayusalliha fi tariqihi. Dikatakan Ibnu Munzir rahimatullahi taala bahwa sebelum zawal yukrah, dimakruhkan untuk safar. In lam yakun sayusalliha fi tariqihi, apabila dia tidak berniat akan melaksanakannya di perjalanan. Ketika mendekati zawal makruh. Contohnya misalkan setengah, kalau sekarang misalkan setengah 12 misalkan. Adzan kurang lebih jam 12. Ini sudah mendekati zawal. Ketika dia akan safar, maka ini makruh. Sehingga ketika orang yang akan safar hari Jumat, kalau bisa pagi-pagi, jam 8, jam 9. Jangan mendekati zawal. Atau bahkan sebelum zawal, atau bahkan setelah zawal. Kalau setelah zawal dia wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Waktu sedikit sebelum zawal, itu yukrah, makruh. Nah, sehingga ketika hari Jumat, jam 8, jam 9 safar. Jais. Jangan dekat dengan zawal. Qala hafidhahullahu ta'ala. Wa yushtaratu li sihhatil jum'ah. Apa-apa yang disyaratkan agar salat Jumatnya sah. Yang pertama, dukhulul waqt, masuknya waktu. Li'annaha salatun mafruḍatun. Yang pertama, yaitu syarat sahnya salat Jumat, dukhul waqt, masuknya waktu. Ini bukan hanya salat Jumat saja, akan tapi salat-salat yang lainnya. Bahwa masuknya waktu adalah merupakan syarat dari sahnya salat. Fashturita laha dukhulul waqti kabaqiyatis shalawat. Disyaratkan dalam melaksanakan sholat Jumat, yaitu masuknya waktu, kabaqiyatis shalawat, sama seperti sholat-sholat yang lainnya, sholat wajib. Fala tashihu qabla waqtiha wala ba'daha. Tidak sah sholat Jumat sebelum waktunya atau setelah waktunya, ini keluar waktu dari waktunya, لقوله تعالى إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta," bahwa salat, sesungguhnya salat terhadap orang-orang yang mukmin, kitaban mawquta, yaitu waktu-waktu yang telah ditentukan. Wa adaha ba'da az-zawal afdal wa ahwat. Dan melaksanakan salat Jumat setelah zawal afdal wa ahwat, lebih afdal dan ahwat, terjaga dari hati-hatian kan. Wa li anna al-waqt alladhi kana yusalliha fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aktsari awqatihi, karena itu adalah merupakan waktu yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Fi aktsari awqatihi, kebanyakan dari waktunya salat Jumat Nabi SAW melaksanakannya ba'da zawal. Wa adaha qabla zawal mahal khilaf bainal ulama, melaksanakannya sebelum zawal di sana terdapat khilaf di antara para ulama. Nah, sedang dan yang afdal ba'da zawal khurujan minal khilaf. Wa akhir waqtiha, akhir waktu salati dhuhur, dan berakhir waktunya sama seperti berakhirnya waktu salat duhur bila khilaf, tidak ada khilaf di antara para ulama. Ini yang pertama, yaitu masuknya waktu. Yang kedua, ayyakunal musalluna mustaitin mustautin bimasakin mabniyah. Dikatakan oleh Fidhullah Ta'ala, yang kedua yaitu ayyakuna al-musallun, orang-orang yang sholat, mustautina bimasakin mabniyah, yang dimana mereka tinggal di tempat-tempat mabniyah, tempat-tempat, ya tempat tinggal mereka yang dia, mereka menetap di situ. Bima jaratil adatu bil binai bih, sebagaimana kebiasaan manusia, ada yang bangun memakai tembok, ada yang bangun memakai tanah, ada yang membangun dengan pelepah korma, intinya dia tinggal di situ, tidak berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain, sebagaimana pembahasan yang sebelumnya kita bahas, itu orang-orang yang mencari ke tempat-tempat yang subur. Biasanya yang dikerjakan ini adalah orang-orang yang pedalaman, orang-orang yang mempunyai hewan ternak. Dia di situ cuma sementara, pakai tenda, pakai kemah, tempat subur, mengembala kambingnya. Apabila sudah kekeringan, mencari tempat yang lain, berpindah. Dan kewajiban salat Jumat yaitu orang-orang yang salat itu mustautin bimasakin mabniyah, permanen, tinggal di situ, mukim di situ. Fala tasihu min ahli al-khiyam wa buyuti asy-sya' alladhi yantaji'una fil ghalibi mawatin al-qatr wa yanquluna buyutahum. Dan tidak sah min ahli al-khiyam, fala tasih salat min salat Jumat min ahli al-khiyam wa buyuti asy-sya'r alladhi yantaji'una fil ghalib, orang-orang yang kemah-kemah ataupun tenda-tenda yang mereka mencari-cari ke tempat yang subur. Wa yanquluna buyutahum, dan mereka berpindah rumahnya satu tempat ke tempat yang lain, karena kemah tenda mudah untuk dipindahkan, berbeda dengan permanen. Faqad kanat qabail ard haula al-madinah lam ya'murhum nabi sallallahu alaihi wasallam bi salati al-jumu'ah, bahwa kabilah-kabilah al-arab di sekitar Madinah yang mereka berpindah satu tempat ke tempat yang lain, mereka tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melaksanakan sholat Jumat. Qala hafizahullah ta'ala, wa man adraka ma'al imam min sholatil jum'ah raka'atan atammaha jum'ah. Sekarang kita akan membahas pembahasan orang yang telat mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat. Dikatakan oleh Fidhullah Ta'ala, waman adraka ma'al imam min sholatil jum'ah rakaatan, barang siapa yang telah mendapatkan bersama imam dari sholat Jumat satu rakaat, atammaha jum'ah, maka sempurnakan sholatnya dua rakaat. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, man adraka rak'atan minal jum'ah faqad adraka as-shalah. Rawal Baihaqi wa asluhu fi sahihain. Dari hadis Abi Hurairah secara marfu, ini diidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat, faqad adraka shalah, maka dia telah mendapatkan salat. Rawal Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dan hadis ini asalnya fi sahihain, dan hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimatullah taala alaihi kama fil irwa. Wa aslu fi sahihain dengan lafaz man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan salat. Wa in adraka aqal min raka'ah, apabila seorang yang telat dia mendapatkan kurang dari satu rakaat, biar rafa' al-imam ra'sahu minar ruku' ats-tsaniyah qabla dukhulihi ma'ahu, apabila dia mendapatkan kurang dari satu rakaat, biar rafa'al imam ra'sahu, imam telah mengangkat kepalanya dari rakaat yang kedua, qabla dukhulihi ma'ahu, sebelum dia masuk bersama imam, imam sudah mengangkat kepalanya dari rakaat yang kedua, fatathu salatul jum'ah, maka dia telah luput dari salat Jumat. Fayadkhulu ma'ahu biniyatid duhur, maka dia masuk salat bersama imam dengan niat salat duhur. Faida sallamal imam atammaha duhran, apabila imam sudah salam, maka dia sempurnakan seperti salat duhur, yaitu 4 rakaat. Ini yang perlu diperhatikan. Ya, ini ketika seseorang telat dan imam berada di rakaat kedua. Nah, dia masuk bersama imam salat Jumat 2 rakaat. Dia mendapatkan rakaat yang kedua. Nah, maka ketika dia masuk ke rakaat kedua, dia meniatkan sholat duhur. Ketika imam sudah salam, maka dia sempurnakan bukan 2 rakaat, tapi sempurnakan 4 rakaat. Kenapa sempurnakan 4 rakaat? Karena dia tidak mendapatkan 1 rakaat, tidak mendapatkan sholat Jumat. Sebagaimana hadis yang sebelumnya disebutkan, man adraka rak'atan minal jum'ah, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jum'at, faqad adraka sholat, maka dia telah mendapatkan sholat, ini sholat Jum'at. Sehingga seseorang yang telat, imam baru satu rakaat, dia masuk. Ketika imam sudah salam, berapa kali dia menyempurnakan? 1 kali lagi. Dan dia sudah 1 rakaat, berarti 2 rakaat, karena dia telah mendapatkan sholat Jumat. Dikhilaf dengan apabila seseorang tidak mendapatkan satu rakaat, dia masuk imam sudah sujud pada rakaat yang kedua, nah, atau di tasyahud, nah, maka dia masuk bersama imam dengan niat sholat duhur. Ketika sudah salam, maka dia sempurnakan 4 rakaat karena dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Karena dia tidak mendapatkan sholat Jumat sebagai penggantinya, yaitu sholat duhur. Sebagai penggantinya sholat duhur. Qala hafizahullahu ta'ala wa yushtaratu li sihhatil jum'ah taqaddumu khutbatain. Dan disyaratkan dari sihhatil jum'ah taqaddumu khutbatain, jadi sahnya sholat Jumat, yaitu didahulukan dengan 2 khutbah. Limwa dhabatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaiha. Dikarenakan hal ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbatain wa huwa qa'im. Kana yakunu ada yufidul istimrar. Ini menunjukkan bahwa perkara ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbatain, berkhutbah 2 kali khutbah. Wa huwa qa'im, dan Nabi dalam keadaan berdiri. Yafsilu bainahuma bijulusin, dan dipisahkan di antara 2 khutbah tadi dengan duduk. Hadis muttafaqun alaih. Qala hafidhahullah ta'ala wa min syuruti sihhatihima, termasuk dari syarat dari sahnya 2 khutbah, hamdulillah wa syahadatan, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, 2 syahadat, wa salatu ala rasulihi, bertalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal wasiyatu bi taqwallah, wasiat dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal mawidah, nasihat, wa qira'atu syai' min al-Qur'an walau ayah, dan membaca sedikit dari Al-Qur'an walaupun 1 ayat, bi khilafi ma 'alaihi khutaba ba'd al-mu'asirin al-yawm min khuluwiha min hadhihi asy-syurut aw ghalibiha. Berbeda dengan para khatib ba'd al-mu'asirin al-yawm di sebagian tempat pada masa ini, yang mereka ketika khutbah Jumat, al-khulwiha min hadhihi syurut aw ghalibiha, tidak terdapatnya syarat ini. Yaitu tidak memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak adanya anjuran untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau tidak adanya yang dibacakan Al-Quran. Padahal ketika khutbah Jumat adalah merupakan di mana waktu yang di mana orang-orang berkumpul dari mana-mana, yang di mana mereka datang untuk melaksanakan sholat Jumat dan mendengarkan khatib, sehingga yang disampaikan yaitu sebagaimana di sini yang disebutkan oleh Hafidhahullah Ta'ala, anjuran untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat-nasihat, bacaan dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Di sana terdapat ucapan Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih tentang kaifiyah khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ta'ala nanti kita akan sebutkan teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan, afwan Ustaz, jika seseorang sholat Jumat bersama imam pada rakaat pertama, kemudian dia batal ke belakang. Ketika kembali, imam sudah rakaat kedua. Apakah harus dia meniatkan sholat duhur? Dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Dia masuk bersama imam niat sholat duhur. Walaupun dia ketika itu batal ke kamar mandi dalam waktu yang cukup lama dan dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Apakah musafir nazil wajib menghadiri sholat Jumat? Al musafir nazil ataupun musafir sair sedang dalam perjalanan itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau dia ingin menghadirinya boleh, jais. Karena dia masih dalam keadaan safar, masih dalam keadaan safar. Kalau misalkan dia musafir nazil, dia sudah banyak istirahat, masjid di dekatnya, boleh dia untuk menghadirinya, silahkan. Dan ada musafir yang nazil, dia sangat lelah sekali, butuh istirahat, sehingga dia meniatkan salat duhur dengan asar di jama', kemudian setelah itu tidur karena membutuhkan waktu yang cukup lama dalam beristirahat. Pahala juga jais, ini juga jais. Allah Ta'ala alam. Dan kalau ingin melaksanakan sholat Jumat, jais sebagaimana dikatakan pembahasan yang tadi kita bahas. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.